Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Terakhir kemarin beliau mengajak kita untuk merenungkan ringkas dan padatnya kalimat yang di ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalimat la ta'kulu amwalakum dan wala taqtulu anfusakum. Kaifa syamula amwala ghairika wa mala nafsik. Yang meliputi, ternyata meliputi harta orang lain dan juga harta kita sendiri. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta itu beredar di antara masing-masing kita. Jangan makan dan menghabiskan harta itu dengan cara yang batil. Entah kita yang menggunakan harta itu dengan cara yang foya-foya tidak manfaat, atau orang lain, harta orang lain kita ambil. Tidak kita apa namanya memakannya dengan cara yang hal. Masih punya tanggungan disimpan, tidak segera dikembalikan. Juga yakni qatlun nafs wa qatlu ghairak. Ini membunuh diri sendiri dan juga membunuh orang lain. Itu kalimat dalam kalimat wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu. Nah, ini semua dengan ungkapan yang sangat singkat. Lebih singkat dibandingkan kalaupun maknanya benar tapi tidak tepat. Artinya tidak sebagaimana dalam kalimat di atas wala taqtulu amwalakum. Ini beliau menyebutkan contoh kalau yang panjang la ya'kulu ba'dukum mala ba'din wa la yaqtulu ba'dukum ba'dha. Padahal kalimat yang ternyata panjang la ya'kulu ba'dukum mala ba'din itu qusur. Qusur hadhil ibarah ala malil ghair, hanya terbatas pada harta orang lain. La ya'kulu ba'dukum mala ba'd. Janganlah sebagian kamu makan harta sebagian orang yang lain atau orang yang lain. Tapi ketika dikatakan la ta'kulu amwalakum bainakum, la ta'kulu amwalakum, jangan makan harta kamu. Harta yang dia miliki dia habiskan, dia belanjakan kepada hal yang tidak perlu, foya-foya. Juga harta orang lain jangan kamu habiskan dengan cara yang batil. Jangan kamu ambil dengan cara yang batil. Juga wala yaqtulu ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kamu membunuh yang lain. Berarti kan tidak terkait dirinya, enggak mungkin dia membunuh. Tapi ketika disebutkan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Ini juga menggambarkan bahwa dia dengan orang yang beriman lainnya itu betul-betul seakan satu tubuh. Nah, sehingga ketika membunuh mereka, membunuh orang lain, itu seakan-akan dia membunuh dirinya sendiri. Nah, kalau ya, sebagaimana kalau misalnya ditegakkan dengan yakni ditegakkannya hukum qisas, dia berani membunuh orang lain berarti dia menyiapkan diri untuk membunuh dirinya dibunuh. Apalagi disebutkan oleh beliau makna yang lain, ma'anna idhafatal amwal wal anfus ila umumil mu'minin fihi dalalatun ala annal mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa masalihihim kal jasadil wahid. Nah, makna yang tersirat di situ ketika Allah menyebutkan wala taqtulu anfusakum menunjukkan bahwa kamu wahai orang-orang yang beriman itu seperti satu jasad. Satu jasad berarti harus dieman, dipelihara. Sekotor apapun, secacat apapun, lumpuh dia, apa mungkin kemudian diamputasi? Seperti itu juga dalam lingkup kehidupan kaum mukminin. Jangan tidak bisa dibinasakan. Itu kan manhaj ahli sunnah. Dan itu pun kalaupun misalnya terjadi, kemudian dicontohkan dengan perang yang menumpas Khawarij, itu bukan untuk menumpas mereka dengan menghabisi mereka sama sekali. Nyatanya ketika mereka lari tidak boleh dikejar. Tawanan mereka yang terluka tidak jadi tawanan. Harta mereka tidak diambil. Begitu juga memerangi orang-orang kafir bahkan. Apalagi yang jadi bukan prinsip Ahlus Sunnah. Tidak bisa dibina, dibinasakan. Tidak cocok dengan kita kemudian di... Nah. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah. Nah, diusahakan. Ya. Kalau memang perlu tahdir, dia tahdir. Nah. Makanya memang ketika masa yang namanya tahdiran itu memang berlaku. Pemboikotan Hajar. Itu berlaku memang ketika memang kaum itu mukmin itu betul-betul mukminin. Betul-betul merasakan dia bagian orang yang beriman lainnya. Sehingga tahu kalau saudaranya yang menghajar itu bukan karena benci, tapi karena sayang supaya menyelamatkan dia. Lihat tiga orang sahabat yang dikucilkan 50 hari 50 malam. Sampai Ka'ab bin Malik dapat surat undangan untuk datang ke Romawi. Daripada kamu dikucilkan di situ, ayo kita beri jabatan, kami beri jabatan kamu kedudukan di sini, kami muliakan. Ini juga fitnah, dibakar. Nah, sehingga mereka ketika itu memang orang-orang yang memang satu hati, seperti satu jasad, ketika dikucilkan itu betul-betul terasa bahwa dia memang salah. Bukan mentang-mentang dia punya pengikut, bisa cari pengikut. Nah, kamu tahdir, kamu sudah. Saya juga punya majelis. Nah, itu yang bikin akhirnya terjadi pecahan. Baik. Qala kal jasadil wahid haitsu kana al imanu yajma'uhum ala masalihim diniyah wad dunyawiyah. Di mana iman menyatukan mereka di atas satu kemaslahatan yang sama untuk mereka. Baik dalam urusan din maupun dalam urusan dunia. Walamma naha an akli al-amwali bil batil allati fiha ghayatu ad-darar 'alaihim 'ala al-akil wa man akhadha ma lahu abaha lahum ma fihi maslahatuhum min anwa'il makasib wa tijarat wa anwa'il harfi wal ijarat. Setelah melarang makan harta-harta itu dengan cara yang batil, yang di situ puncak kemudaratan, betul-betul merugikan. Alal akil, baik atas orang yang makan dan orang yang mengambil harta itu. Abahalahum, setelah melarang halal yang demikian, Allah mengizinkan untuk mereka, untuk orang yang beriman, mafihi maslahatuhum, yang di dalamnya banyak kemaslahatan mereka dari berbagai jenis usaha dan perdagangan. Wa anwa'ul harfi wal ijarat, pekerjaan-pekerjaan dan juga sewa-menyewa. Faqala illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan perniagaan jual beli karena ridha masing-masing kalian, adanya saling ridha. Ai fa innaha mubahatun lakum, nah, karena tijarah yang seperti ini dengan taradi itu dibolehkan. Wa syartu taradi ma kaunihiha tijarah, disyaratkannya taradi atau taradi saling ridha, sama-sama ridha. Ma kaunihiha tijarah, padahal itu adalah bentuk perniagaan, transaksi jual beli yang tentu memang harus suka sama suka. Uli dalalatin annahu yushtarat an yakuna al-aqdu ghaira aqdi riba. Nah, ini untuk menunjukkan dalalahnya, untuk menunjukkan bahwa yang disyaratkan itu akad itu bukan akad riba. Ya, harus bahwa itu bukan akad riba. Li'anna riba laysa minat tijarah. Karena riba bukan tijarah. Bukan jual beli. Tidak ada. Ya walaupun mungkin kelihatannya sepertinya riba, karena yang satu kan butuh, memang sedang terpaksa butuh. Surahnya surah seperti jual beli atau pinjam meminjam, tetapi di balik itu ada sesuatu yang mengikat, yang menyiksa. Yang menyiksa siapa? Yang butuh ini tadi, entah dengan menyewa atau dia ini meminjam, kemudian dia untuk apa namanya mengurangi beban dengan menjual sebagian barangnya, kemudian tapi untuk kemudian ditebus lagi kekurangannya. Sama saja bentuknya surahnya sepertinya jual beli, tapi itu ada riba yang mengikat, yang mencekik lehernya. Maka dikatakan oleh beliau itu bukan riba, bukan tijarah. Misalnya apa? Al-ainah. Qala bal mukhalifun li maqsudiha, bahkan menyelisihi tujuan dari tijarah itu sendiri. Kepemilikan, tukar-menukar, yang satu punya uang, yang satu yang ingin barang, yang satu punya barang, ingin punya uang. Nah, dia masing-masing ingin memiliki apa yang di tangan saudaranya. Nah, tentu dengan cara yang ridho sama ridho. Qala wa annahu la budda an yarda kullun minal muta'aqidaini wa ya'ti bihi ikhtiyaran. Nah, maka harus masing-masingnya itu ridha, masing-masing yang muta'aqidain, yang masing-masing berangkat bertransaksi ini ridha, dan mendatanginya dengan cara ikhtiar. Ini melakukannya dengan sukarela, bukan terpaksa. Kan orangnya kalau riba terpaksa. Dia sebenarnya enggak kepingin, tapi karena butuh, terdesak, mau enggak mau dia pinjamlah. Si pemilik uang, boleh. Kamu berapa pinjamnya? 10 juta. Setahun saya akan kembalikan. Ya, kamu kembalikan 12 juta. Mau enggak mau dia butuh. Akhirnya iyalah, udah. Ini riba. Nah, qala wa min tamamir ridha an yakuna al ma'qud alaihi ma'luman. Nah, di antara bentuk keridhaan itu, an yakuna al ma'qud, yang diakadkan itu jelas. Kita apa jual beli, apa misalnya belanja, beli mobil, beli barang ini. Li'annahu idza lam yakun kadzalika la yatasawwaru ridha maqduran ala taslimihi. Karena kalau tidak demikian, tidak diketahui, itu tidak tergambar ridha yang diperkirakan terhadap apa yang mau diserahkan nanti. Apa yang mau diserahkan, barangnya apa, bentuknya seperti apa, sifatnya bagaimana, tidak jelas. Li'anna ghairul maqdur alaihi syabihum bi bai'il qimar. Karena kalau tidak diperkirakan atasnya, ini tidak bisa diperhitungkan, dikira-kira, maka itu mirip dengan jual beli perjudian, ya, spekulasi, tidak jelas. Fabai'ul gharar bi jami'i anwa'ihi khalin minar ridha. Jual beli tipuan. Jual beli dengan tipuan. Masuk di sini misalnya apa istilahnya, jual kucing dalam karung. Nah, itu bai'ul gharar. Jual kucing dalam karung. Sebenarnya enggak boleh, cuma contoh. Ya, enggak jelas kucingnya seperti apa. Cacat enggak? Nah, kalau misalnya itu sudah jual kambing dalam karung. Kambingnya kakinya berapa? Lengkap enggak? Ada cacatnya enggak? Kurusnya, gemuknya, beratnya enggak jelas. Dah, kamu pokoknya itu di karung itu ada kambing. Nah, saya jual 5 juta. Ya, kalau hidup, kalau enggak. Sama seperti itu jual misalnya apa dalam empang. Ya, dalam empang itu masuk bil gharar. Nah. Bisa juga termasuk apa ya perlakuan misalnya jual kurma atau gandum, ya, beras di bawahnya basah, jual beras di bawahnya basah, jual ini harganya 11 atau 10 ribu, dikira orang itu basah apa bagus semua, ternyata di bawahnya ada yang basah atau ada yang cacat. Nah, ini masuk dalam bai'ul gharar. Makanya Rasulullah mengingatkan ketika memasukkan tangan beliau ke dalam ke bawah tumpukan gandum itu. Apa ini? Oh, basah kena hujan. Kenapa enggak taruh di atas? Man ghasyana falaysa minna. Kurma juga kalau sudah cacat, terangkan cacatnya. Jangan dipoles kemudian dijual dengan harga yang standar yang masih baru petik. Itu juga ghish. Man ghasyana falaysa minna. Sekilo dua kilo mungkin orang masih makul. Kalau tontonan ratusan kilo seperti itu, berapa ini barang haram yang masuk ke dalam perut para penjualnya. Nah, nah ini disebut baik. Qala, nah, bai'ul qarar dengan semua bentuknya jenisnya khalid minar ridha. Itu kosong. Tidak ada keridhaan di sini, di situ. Fala yanfudhu aqdahu, maka tidak berlaku akadnya. Tidak boleh. Wa fiha annahu tan'aqidu al-uqudu bima dalla 'alaiha min qawlin aw fi'lin. Nah, di dalam ayat ini juga tersirat bahwa akad-akad itu semuanya jadi berlaku dengan ucapan atau perbuatan yang apapun bentuknya, yang menunjukkan bahwa kita sudah ridho sama ridho jual beli. Kadang-kadang kita kan pengennya praktis. Kalau nggak pakai misalnya apa, kalau di toko gerobak kan ada kasir ya, tercatat. Kalau di warung kan nggak ada. Misalnya kadang-kadang kita ngambil aja mie harganya situ 350 atau di pondok ya 350 3500, kasihkan sama petugasnya Yusuf Wahid misalnya, ini udah jazakallah khair, pergi sudah jadi, itu akadnya jadi. Nah, kalau misalnya kita dengan cara disebutkan di dalam itu kan enggak bi tuka kada wa kada qabul tu, itu memang dari segi ucapan. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kita dengan cara yang apa yang lain, bu beli atau mas beli. Beli apa? Ini. Nah, dia kasihkan barangnya, kita kasihkan uangnya. Ini transaksi sudah jadi, akad namanya. Kita ngasih, ya terima kasih. Nah, itu udah qabul tu. Itu bentuk qabul tu. Kadang-kadang praktis aja seperti tadi. Ya, enggak ada kasir, enggak belanja di warung atau di pondok misalnya mie 3500. Ini ya. Udah. Assalamualaikum, selesai. Nah, itu jadi. Karena Allah syarata ar-ridha. Karena Allah menetapkan syarat ridha. Fa bi ayyi tariqin hasala ridha in aqada bihi al-aqdu. Apalagi misalnya sudah akrab. Sudah akrab biasa, kawan-kawan dekat misalnya. Ambil, lempar duitnya, tep, dia tangkap. Udah ya. Udah. Jadi orang pun enggak elok diterlihat, tapi karena sudah ya, itu jadi. Qala thumma khatama al-ayata biqaulihi innallaha bikum rahima. Kemudian Allah tutup dengan kalimat sungguhnya Allah sangat kasih dan sayang kepada kamu. Wa min rahmatihi an asama dima'akum wa amwalakum wa sanaha wa nahakum an intihakiha. Termasuk rahmat Allah adalah Allah menjaga darah dan harta kamu dan melindunginya, melarang kamu untuk merusaknya, menodainya, melanggar kehormatan harta dan darah tersebut. Tsumma qala wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, yakni apa? Aklul amwal bil batil, makan harta itu dengan cara yang batil. Ingat tadi. Baik itu terkait dengan harta orang lain juga dengan harta kita sendiri. Ya, makanya disebutkan oleh beliau di situ balaghahnya, sisi maaninya. Dari sisi maaninya atau mungkin juga badi' keindahan susunan kalimat ini, kenapa kok bisa dipahami oleh beliau seperti itu? Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum, jangan makan harta kamu di antara kamu. Harta itu kan beredar di antara kita sesama kita. Jangan makan dengan cara yang batil. Harta orang lain juga hartamu sendiri. Jangan dimakan dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil makan harta diri sendiri gimana? Boros, poya-poya. Beli yang enggak perlu. Ini yang dimaksud oleh beliau kemarin. Qala, nah siapa yang melakukan itu, makan harta dengan cara yang batil, wa qatl nafsi nufus, dan membunuh jiwa dengan cara yang batil, termasuk membunuh diri enggak ada. Membunuh orang lain, ya. Membunuh jiwa orang lain, udwanan wa dzulman, dengan cara permusuhan dan kedzaliman. Nah, kalau diri sendiri ya enggak ada, itu jelas zalim. La jahlan wa nisyanan, bukan karena tidak tahu, bukan karena lupa, bukan karena khata'an, bukan karena tidak sengaja. Ini memang sengaja. Maka siapa yang melakukan pembunuhan karena sengaja dan zalim, fasaufa nuslihi nara, maka kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ai azimatun kama yufiduhu tankir, besar, dahsyat. Itu salah satu bentuk tafkhim yang Allah buat di dalam Al-Quran tentang yang ini kan lima seperti ini, neraka itu begitu besar, besar dan dahsyatnya. Nuslihi naran, wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah. Nah, itu semua tentu dengan kalau dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini perkaranya besar. Nah, membunuh jiwa bahkan termasuk di yang seorang ini diwanti-wanti sekali oleh Rasulullah SAW dalam khutbatul hajatul wada, kemudian juga di dalam riwayat yang lain, nah, jaga-jaga jangan sampai menumpahkan darah atau membunuh seorang muslim. Nah, jiwa seorang mukmin itu, jiwa seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah, lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Itu jiwa seorang mukmin. Baik. Qala rahimahullahu taala. Qauluhu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kamu menjauhi, menjauh berarti dosa besar itu di satu tempat, kamu di tempat yang lain. Bukan sekedar berhenti. Bukan sekedar meninggalkan. Jauh, terpisah. Kamu di tempat yang lain, dosa besar di tempat yang lain. Yang dilarang kamu mengerjakannya, dosa-dosa besar itu banyak, terkait dengan mata bisa, terkait dengan lisan bisa banyak, terkait dengan telinga, terkait dengan tangan, kaki, farj, nah, badan semuanya. Sampai disebutkan juga oleh apa, sebagian mengatakan apa namanya, 7, ada yang mengatakan 70, sampai Ibnu Abbas mengatakan 700 lebih akrab, mungkin, sangat mungkin. Nah, semua dosa yang diancam dengan neraka, semua dosa yang diancam dengan hukuman had, hukuman had, hudud, semua dosa yang disitu dikatakan dinafikan iman, semua dosa yang mendapatkan laknat, semua dosa yang dimurkai oleh Allah pelakunya, ya, dinyatakan itu perbuatan syaitan, itu termasuk dosa, dosa besar. Ada yang terkait dengan hak Allah, ada yang terkait dengan hak sesama manusia. Sesama hak manusia pun juga bertingkat. Tidak sama dua ini dosa seorang itu kepada orang tua dengan saudaranya yang biasa. Nah, tidak sama dia dosanya dia dengan ini, apa namanya, dengan teman biasa, dengan orang yang lebih tua dari dia, yang punya kedudukan. Dirinci oleh sebagian ulama sampai ada berapa belas, tapi terkait dengan anggota badan, dosa ini, namimah, ghibah, dusta, apalagi mencaci. Nah, baik. Qala, maka kamu, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang, kami hapuskan dari kamu kesalahan-kesalahan kamu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Wa hadza min fadlillahi wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin wa adahum annahum idzajtanabu kaba'ira almanhiyat ghafara lahum jami'adz dzunuba was sayyi'at. Dan ini termasuk diantara karunia Allah dan kebaikannya kepada hambanya yang beriman. Allah janjikan kepada mereka bahwa mereka apabila mereka menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang mereka mengerjakannya, Allah ampuni. Allah berikan ampunan kepada mereka atas semua dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Nah, jauhi itu. Jauhi dosa-dosa besar, perbanyak amalan-amalan soleh. Sholat lima waktu, dari satu ke waktu. Nah, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat. Nah, itu semua takfir, menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Majtunibat al-kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, benar seperti itu firman Allah. Nah, tapi dengan ya, lihat keadaan sahabat yang Rasulullah bacakan ayat ini kepada dia. Hukuman had tidak ada dalam dosa yang dia lakukan. Tapi subhanallah, takutnya sahabat ini kalau Allah murka dan marah kepadanya. Apalagi tambah Rasulullah marah. Ini kalau Rasulullah marah sudah enggak ada harapan deh. Merasa enggak putus asa. Kalau Rasulullah marah berarti Allah marah. Gawat ini. Tertunduk, malu, sedih, nangis. Kiamat sudah, tidak punya harapan. Sholat dalam keadaan galau, gelisah, takut. Selesai sholat, sholat itu mana? Nama Rasulullah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Tapi kita, apakah bisa kita merasakan dosa kecil itu begitu besar dan beratnya? Seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Nah, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kami dahulu di masa Rasulullah, dosa itu seperti kami sedang duduk takutnya kepada dosa, seperti kami duduk di bawah sebuah gunung batu yang hampir roboh, kami khawatir ke tertimpa batunya. Sementara di zaman beliau, di zaman setelah Rasulullah, di zaman para sahabat, kalian menganggap dosa seperti lalat nempel di hidung, tinggal di tepis. Itu di zaman kurun mufaddalah ada sudah seperti itu. Gimana sekarang? Enggak peduli siapa yang dihadapi, yang digibahi, yang dicaci, yang didustai. Kemana iman, kemana ilmu? Nah, ya. Qala rahimahullah. Maka kalau mereka menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang itu, ghafara lahum jami'ad dzunub wasayyi'at wa adkhalahum mudkhalan karima, Allah masukkan mereka ke tempat yang mulia, katsiral khair, banyak kebaikannya, wa huwa al-jannah. Lebih dari itu kalau dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dia mendapatkan jannah tapi mendapatkan ridha Allah. Itu yang kita cari. Wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada nikmat yang kita rasakan di dalam jannah, daripada jannah itu sendiri. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kita berharap masuk surga, jangan berharap dengan amalan kita. Terlalu kecil, terlalu kerdil kita. Terlalu jelek. Unsur pembentuk kita tuh dari barang yang hina, keluar dari tempat yang hina. Tanah yang menjadi asal penciptaan kita tuh busuk, ada campur-campur. Sementara surga itu thayyib. Tempat-tempat yang baik. Allah itu thayyib. Ya la yaqbalu illa thayyiba. Di situ Allah letakkan. Bersih, serba bersih, serba suci, serba murni. Nah, dengan kekotoran kita seperti ini mau mengharapkan surga dengan amalan yang serba kurang, serba cacat. Rasulullah sendiri tidak berani. Dan bahkan mengatakan, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah selimuti aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Dan Allah memasukkan ke dalam rahmat-Nya siapa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. La yus'al amma yaf'al. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Kalau orang itu sudah mendapatkan rahmat Allah, bahagialah dia. Surga itu jelas. Karena surga itu tempatnya rahmat Allah, karunia Allah, kebaikan-kebaikan Allah letakkan di sana. Nah, cintaan Allah kepada penduduknya, bahkan selama di dunia. Kita mengharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Beramal agar Allah ridha. Gimana caranya Allah ridha? Suka kepada saya, cinta kepada saya. Kita mengatakan cinta kepada Allah, yakin? Jangankan kita kepada Allah, kita dengan sesama kita aja. Betapa banyak orang mengatakan uhibbuka fillah, kadzab, padahal dusta dia, tidak benar dengan ucapan itu. Cinta bukan di lisan. Kalau suami istri ya lain lagi. Baik, qala wa huwa al-jannah al-mustamila ala ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang di dalam surga itu terdapat banyak hal yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Tidak terbayangkan betapa indahnya, betapa luasnya, betapa terbayang sum-sum bidadari yang ada di dalam surga itu bisa terlihat di balik baju mereka. Dari luar baju mereka tergambar sum-sum dalam tulang itu. Sekarang ini kalau enggak dilihat dengan ronsen, enggak mungkin, belum tentu juga bisa. Di dalam jannah suaminya melihat sum-sum itu di dari balik pakaiannya. Yang kalau saatnya ini dikatakan dalam riwayat, satu saja mereka keluar muncul itu hilang cahaya matahari. Qala wa yadkhulu fi ijtinabil kaba'ir fi'lul fara'id. Termasuk di dalam meninggalkan dosa-dosa besar ini adalah mengerjakan fara'id. Itu sudah konsekuensi. Nah, allati yakunu tarikuha murtakiban kabiratan, yang apabila orang itu meninggalkan faraid ini, dia jatuh ke dalam dosa besar. Jangan tinggalkan sholat, jangan sia-siakan sholat, jangan tunda-tunda sholat. Kenapa? Allah mengancam, itu termasuk dosa besar. Fawailun lil musallin, fawailun lil musallin. Betapa banyak orang yang sudah 60 tahun usianya, hidupnya sholatnya tidak diterima. Kenapa? Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dalam mulafaz fikih nanti mungkin diajar, apa namanya, belum sempat ya Bu Abu, apa? Belum. Tapi nanti diajar, disampaikan oleh beliau, jazakallahu khairan. Itu disebutkan dalam mulafaz rukuk, antum usahakan, ikhwah. Antum lebih sehat punggungnya. Jaga kesehatan punggung itu dengan olahraga, jangan terlalu banyak duduk, ya. Dengan rata, kata Syekh Saleh Fauzan, rukuk itu punggungnya rata, tidak mencembung seperti unta, tidak ditekuk, melengkung ke dalam, rata. Nah, usahakan yang masih misalnya rukuk nampak membungkuk apa seperti punuk, itu coba diusahakan. Inilah coba, mungkin apa, tanya sama dokter dia atau dokter Kausar, gimana caranya supaya punggung itu bisa rata, ya, dan tidak melengkung seperti apa namanya pun unta atau melesak. Itu disebutkan di dalam pendapatnya Syekh Saleh Fauzan, nah, tentang cara rukuk. Nah, jadi rata. Baik, qala, nah, kasolawatil khamsna, lima salat, lima waktu. Wal jum'at wa shaumi ramadan, salat jum'at. Nah, termasuk ini halal yang sifatnya wajib. Nah, kama qala Nabi SAW, as-salawatul khamsi wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainaha majtunibat al-kabair. Nah, itu jadi kafarah dosa-dosa di antara itu. Makanya kata Rasulullah, lima kali seorang itu mandi sehari, apa kira-kira masih ada kotorannya? Enggak mungkin. Tapi mandi seperti apa? Ya. Mandi seperti apa yang baru hilang kotoran itu? Ya, digosok, hilang dakinya, hilang kotorannya, baunya, apalagi mungkin pakai sabun. Nah, yang rambut mungkin dikeramas. Nah, itu baru sempurna. Tapi kalau 5 kali, ya dalam sehari enggak mungkin keramas. Tapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita mandi bersih. Nah, baru enggak ada kotorannya. Nah, seperti itu juga salat, baru dia tanha anil fasyai wal munkar dengan salat yang sempurna rukunnya. Ya. Sempurna rukunnya, lengkap ya ini wajibatnya, sunnah-sunnahnya, baru bisa. Nah, dia menjadi penghalang. Bahkan itu yang disebutkan oleh Rasulullah itu innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Qala wa asanu ma khuddisa bihil kaba'ir, ma khuddat bihil kaba'ir. Nah, sebaik-baik definisi tentang kabair ini, annal kabirah ma fihi haddun fid dunya. Ada hukuman hadnya di dunia. Dipotong tangannya, dicambuk 80 kali, dicambuk 100 kali, dicambuk, dirajam, di kisos. Nah, itu hukuman had. Nah, ya. Awwa'idun fil akhirah, ada ancaman neraka di akhirat. Nah, aw nafyu iman, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai seperti itu. Man ya Rasulullah, khaba wa khasir. Celaka dia, rugi dia ya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Man la ya'manu bawa jaruhu bawa ifah. Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguannya. Nah, apalagi bulan Ramadan, gangguan itu bukan cuma kita ribut di rumah, di dalam rumah kita sendiri, baca Quran atau tahu mungkin ceramah di dalam itu dengan keras, orang lain terganggu, tidak cuma itu. Mungkin kita ini juga perlu hati-hati terkait dengan kalau kita mungkin kalau lagi masak jangan ramai, kasihan mungkin orang yang mungkin tidak sedang tidak punya ya iba hatinya, kok orang lain bisa masak untuk sahur, untuk menyiapkan buka, dia tidak bisa, dia diam-diam aja dengan aswadain, dua yang hitam, kurma dan air. Nah, ini kita harus hati hati. Qala au tartibul laknah, ditimpa laknat pelakunya yang mencuri, ya, ngambil punya orang lain ya, yang bukan haknya, bukan miliknya. Hati-hati dilaknat oleh Rasulullah. Au ghadiba alaihi, atau dimurkai oleh Allah. Bahkan ditambahkan sebagian ulama, nah, dinyatakan itu adalah perbuatan syaitan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Taib. Nah, itu dosa-dosa besar. Tapi jangan mentang-mentang gak ada yang seperti ini pada suatu dosa, nah, dilakukan. Kalau sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, dia akan mudah melakukan dosa-dosa besar. Nah, kalau sudah dia berani melakukan dosa besar, tinggal selangkah lagi kafir. Karena ma'asi baridul kufr, kemaksiatan itu pengantar kepada kekafiran. Carilah. Dia akan berani taqawul ala Allah. Ini yang gawat. Nah, sampai dia mencari dalil untuk mendukung kejahatan. Nah, ini bahaya. Dan itu sudah istilahnya sudah tajribah, pengalaman hidup manusia. Sudah banyak yang seperti ini tumbang karena dosa-dosa besar. Kecil awalnya. Tapi sebagaimana disebutkan sebagian ulama, ya, la shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kecil-kecil-kecil, nah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ingat, namanya gunung batu itu asalnya dari kerikil kata mereka. Dan kita terjungkal karena hal-hal yang kecil. Lebih-lebih yang di dalam batin. Karena kibir setitik terhalang kita masuk surga. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Gimana kalau besar? Jelas-jelas merendahkan, menghinakan orang. Jangan dipandang remeh dosa itu, ya. Sekecil apapun cepat istighfar. Ketika orang itu jatuh ke dalam dosa, ternoda hatinya dengan satu titik hitam. Kalau dia segera bertobat, minta ampun pada Allah, hati itu putih kembali. Dan malaikat yang mencatat di kiri tidak jadi mencatat kalau dia selama 6 saat atau 3 saat dia segera bertobat. Ya, bertobat mohon ampun, tidak jadi dicatat. Nah, wallahu a'lam bishawab. La kabirata ma'al israr, dan tidak ada dosa besar dikatakan dosa besar. La kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dia disertai dengan istighfar. Artinya apa? Disadari, bukan sekedar istighfar astagfirullah, tapi betul-betul tahu bahwa itu salah, tidak pantas. Diakui, menyesal, kok saya lakukan ini kepada dia, dia teman saya. Nah, kok saya perbuat? Nah, cepat minta ampun, cepat istighfar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.